geng-geng buat sesat ni. Az-zauq. Az-zauq ni apa? Zauq ni payuh nak terjemah. Dia kalau kita terjemah rasa syuk. Dia macam oh dia mesuk. Dia mesuk. Betul ni pasal apa? Aku rasa zauq macam nak bercampur, bergabung aku dengan Tuhan. Macam mesuk. Pasal itu ada video dalam YouTube kan, geng rap. Itu dia mesuk. Ujoh dia hebat tau. Tentu kita dengar ujoh dia. Ujoh yang depa berzikir sampai hilang ingatan. Masih saya tak sikit ujoh dia. Kita ada mengaji, dia mengaji siap tak tih kan. Depa kata, saya tanya, ada ujoh ke bila kita berzikir sampai tak ketahuan apa pun hilang ingatan kan? Macam tu zawarul aql. Dia berkata ada ujoh. Dalam Quran lagi. Tak mana? Cuba tengok kisah Nabi Yusuf. Bila isteri menteri tu, nama dia bukan Zulaikha, Israiliyah, Quran kata Imratul Aziz, bini dia. Dia himpunkan perempuan-perempuan, betul tak? Dan Quran cakap dia himpunkan perempuan, dia lalukan Yusuf. Bila dia lalukan Yusuf, apa mereka buat? Potong jari. Sebab apa mereka potong jari? Mereka telah hilang akal bila melihat keinsaman Yusuf. Dia kata kalau tengok Yusuf pun dah boleh hilang akal, apatah lagi bila dah nampak dan melihat Allah. Cantik ujung kan? Kemar! Tentu awak tak terfikir kan? Dia kata kalau tengok Yusuf boleh kerak tangan, tak heran lah kalau ada manusia boleh sampai hilang ingatan goncang bila dia dah sampai kepada makam terbuka hijab melihat keagungan Tuhan. Nampak dia kono dia tu dah dulu. Orang yang dengar, betul juga kan? Betul ya? Betul kenapa?